Konsultasi Syariah. Apakah yang mengalami LGBT dilaknat Allah? Pertanyaan. Bagaimana hukum orang homoseks tetapi dia menahan perasaannya itu? Apakah termasuk manusia yang dilaknat Allah? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, kami mengajak Anda untuk memahami bahwa kecenderungan terhadap sejenis termasuk di antara penyakit mental. Dan Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia, salah satunya dalam bentuk penyakit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir bahwa di antara makna kekurangan jiwa adalah mengalami sakit dan puncaknya dalam bentuk hilangnya nyawa, artinya mati. Tafsir Ibnu Katsir. Dan bentuk penyakit ada dua. Satu, penyakit fisik seperti difabel atau sakit fisik lainnya. Dua, penyakit mental seperti kelainan akal, idiot, telat berpikir, termasuk di antaranya memiliki kecenderungan terhadap manusia sejenis. Kedua, setelah kita memahami bahwa LGBT termasuk penyakit, sebagai manusia normal, tentu dia akan sedih, karena dia menyadari dirinya tidak normal, bukan malah dibanggakan. Tidak ada manusia normal yang bangga dengan penyakitnya. Ada waria semakin dibuat-buat jadi banci, lalu meniru gaya wanita yang tidak bermoral, ini membanggakan kondisi abnormal. Mentalnya tidak normal, dan jiwanya juga tidak normal. Makanya para waria adalah manusia yang cacat jiwa, cacat mental. Dengan demikian, bagi siapapun yang mengalami kondisi LGBT, jangan sampai dibanggakan. Anda bangga dengan kondisi LGBT justru menunjukkan bahwa Anda sangat tidak normal. Anda bisa perhatikan, LGBT yang membuat komunitas untuk memperjuangkan agar dilegalkan adalah manusia yang cacat mental dan jiwanya. Mereka memperjuangkan agar penyakitnya dilegalkan. Manusia seperti ini tidak akan pernah berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya. Ketiga, orang yang mengalami musibah fisik, merasakan sakit, dan dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Seperti itu pula orang yang mengalami musibah mental. Jika dia bisa bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan musibah itu akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka dengan musibah. Siapa yang ridho dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang marah dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Sesungguhnya, ujian yang Allah berikan kepada para hamba, hakikatnya disadari kecintaan Allah kepada hambanya. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Namun ada dua sikap manusia yang berbeda. Ada yang memahami musibah itu dengan baik, sehingga dia bisa ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Dia berkeyakinan bahwa ujian ini adalah sumber pahala baginya, sehingga sama sekali dia tidak merasa telah didolimi oleh Allah. Di saat itulah, Allah akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar kepadanya. Sebaliknya, ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezaliman dan ketidakadilan. Mengapa dia sakit, sementara orang lain tidak sakit? Mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup, sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Dia marah dan tidak sabar dengan musibahnya. Sebagai hukumannya, Allah justru murka kepadanya. Anda resah, Anda sedih, dan Anda bersabar, itu akan menjadi kafarah dosa. Nabi SAW bersabda, tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik keletihan, atau sakit, atau kesedihan, atau kegelisahan, atau gangguan, atau gundah gulana, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan hal itu sebab untuk menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai Anda punya pikiran bahwa semua orang yang punya kecenderungan LGBT itu dilaknat. Karena tidak semua LGBT melampiaskan kecenderungannya. Benar, dia punya kecenderungan terhadap sejenis, tapi itu kelainan di luar kemampuannya. Keempat, apa yang Anda lakukan? Insya Allah sudah benar. Berusaha untuk menghiasi diri dengan sunnah, dengan hal-hal yang bermanfaat. Kami juga sarankan agar Anda berkonsultasi ke psikiater yang amanah, barangkali bisa membantu Anda untuk mencari solusi untuk terapi. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.